curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glewean. Ayo bae. Yuk, Yasmin. Arep maring ngendi? Subuh-subuh, tandane menore ora patut, Jan. Maring masjid subuhan apa kepriwe? Ih, Kang Wanto, ora sereang lah. Ngerti apa ora? Nyungki arep dugem. Maring diskotik. Wah, jaman siki senajan wong desa, tapi dhewe kudu gaul, kudu gaya lho, Kang. Emangnya kowe cang desa blak ketak? Oh, alah yuyu, gaul si gaul. Tapi ngapa ato-ato maring diskotik? Ngapa dugem-dugeman? Siki rikat cukup maca baik majalah sing isine gawe gaul. Gaul undang gue. Terus sing bar maca gue bisa gaya lo yuk. Orang mung gue tok. Majalah satu-satunya dan yang pertama di dunia yang bisa bikin atine rikat dadi maknyes. Akeh ese sih. Bis. Maca baik majalah Aneka S. Gaul, gaul, gaul. Gaya, gaya, gaya. Oh yes. Bacalah majalah Aneka S. Dijamin atinerika mesti langsung maknyes. Beberapa rubrik yang bisa Anda baca. Cerpen alias cerita ngarpaken. Serbung alias cerita gemblung. Ramalan bintang dari milih zodiak Erika apa? Aquarius, Taurus, Sagittarius, ngantek wedus, anak ape, anak maning. Edisi khusus majalah Aneka S kali ini mengangkat berita tentang bal-balan, bal poli, bal pingpong, balapan jaran, balapan karung, ngantek bal lengnap kuburan. Dikupas sampai tuntas, tekan nampas-nampase. Nah, sebagai bonus, kami berikan satu buah poster gede, yaitu gambar bintang sinetron asal Cilacap, anake wong perumahan Bayur, Dian Sastrowartojo. Kutu Dian Sastrowardoyo lo ya, Dian Sastrowartojo. Oke, buruan baca majalah Aneka S. Apalagi buat Anda, sing seneng banget anggar kon nginum es. Di majalah Aneka S lengkap banget menune. Es degan, es dungtung, es kapet, es doger, es goreng, gutul es Spanyol, anak kabeh komplit. Dapatkan majalah Aneka S di toko-toko roti tanggane Rika. Nek langka, boleh tibae nang pabrik-pabrik es utawa nang perpustakaan di sekolah-sekolah Anda. Majalah Aneka S, gayamu, gaulmu, ya Aneka S. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glewean. Ayo bae.